Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang patut untuk kita syukuri adalah diutusnya seorang nabi dan rasul ke tengah-tengah kita. Nabi dan Rasul ini telah menyampaikan, mengajarkan, memberikan arahan, menjelaskan tentang berbagai macam persoalan agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut diutusnya nabi dan rasul ini sebagai anugerah bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, memperbaiki akhlak moral mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Meskipun mereka sebelumnya di atas kesesatan yang nyata. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, memperbaiki akhlak dan moral mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, meskipun mereka sebelumnya benar-benar ada di atas kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh seorang nabi dan rasul ini telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk umat ini seorang nabi dan rasul yang paling afdol. Bahkan namanya pun nama yang paling afdol. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang terpuji. Wa huwa mahmudun indallah. Wa mahmudun indal malaikah. Wa mahmudun inda ikhwanihi minar rusul. Wa mahmudun inda kulli ahli al-ard. Beliau adalah sosok yang terpuji di sisi Allah. Terpuji di sisi para malaikatnya. Terpuji di tengah-tengah saudara-saudaranya dari kalangan para rasul. Terpuji di sisi seluruh penduduk bumi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah la fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat. La fakhr, tapi tidak ada kebanggaan. Wa ana awwalu man tansyaq anhu al-ard. Aku adalah orang yang bumi terbelah karenanya. Maksudnya beliau adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ana awwalu man syafa. Ana awwalu syafi'in. Aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat. Biyadi liwa'ul hamdi. Di tanganku ada bendera pujian. Wa tahtahu Adam faman dunahu. Dan di bawahnya ada Adam. Kemudian nabi-nabi dan rasul berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah wajib bagi setiap muslim. Karena mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mencintai manusia biasa. Siapapun itu. Mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya min mahabbatillah. Merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan dusta kalau ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah tetapi tidak mencintai kekasihnya, tidak mencintai orang pilihannya, tidak mencintai utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kecintaan yang mutlak. Yang harus ada. Kalau kita cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada beliau. Tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau kita tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tuntutan iman yang paling tinggi. Bagaimanapun seseorang menyatakan dirinya beriman, kalau tidak ada kecintaan di dalamnya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka keimanan itu keimanan yang tidak benar, keimanan yang tidak sah. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan aku beriman kepada Allah tetapi tidak mencintai Allah Azza wa Jalla, tidak mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aslun bikullil a'mal, merupakan landasan utama dalam setiap amalan. Kalau syarat diterimanya amal itu harus ada keikhlasan yang pertama, kemudian yang kedua mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rukun amal, sesuatu yang harus ada di dalam amal adalah al-mahabbatu wat-ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Jadi ada syarat diterimanya amal, ada rukun amal. Kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bagian dari rukun amal yang harus ada. Amal apapun yang kita kerjakan, kalau tidak didasari oleh kecintaan dan pengagungan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasulnya, maka amal itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Harus ada di dalam amal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, teman-teman kalian atau keluarga-keluarga kalian, jika harta benda yang kalian kagumi, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, maka kata Allah, tunggulah hingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Ayat ini menjadi dalil bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus didahulukan dari hal apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta itu adalah kata yang begitu mudah diucapkan. Kecintaan kita kepada sesuatu agar diakui sebagai kecintaan yang benar harus ada bukti. Lebih-lebih kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita sudah sampaikan tadi bahwa kecintaan kepada beliau tidak seperti kecintaan kepada manusia pada umumnya. (Tuh) seorang penyair mengatakan kullun yadda'i waslan billaila wal laila la tuqirru lahum bidaka. Semua mengaku ada hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak mengakuinya. Ini menunjukkan bahwa satu hubungan yang didasari oleh rasa cinta itu membutuhkan bukti. Bahkan kalau bicara soal cinta, kata-kata pengorbanan itu selalu dibawa-bawa. Sebab tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melakukan hal apapun untuk bisa mewujudkan dan membuktikan cinta itu. Maka cinta perlu bukti. Apa bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengutamakan beliau di atas hal yang lainnya, apapun itu. Tidak boleh ada yang lebih utama bagi kita selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sejarah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka kita akan temukan begitu hebatnya kesetiaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka rela mengorbankan apapun untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun harus berpisah dengan keluarganya, sekalipun harus meninggalkan harta bendanya, kampung halamannya, itu tidak jadi masalah bagi mereka. Ada sahabat Mus'ab bin Umair. Ini dikenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya. Dari kalangan orang terpandang. Bukan orang biasa. Minyak wangi yang dikenakannya pun, kalau di zaman sekarang, mungkin minyak wangi yang paling mahal. Kalau beliau radhiyallahu ta'ala anhu lewat di satu tempat, orang semua akan mengenal itu adalah Mus'ab bin Umair, meskipun belum melihatnya karena wangi, minyak wangi yang dikenakannya. Hidup dalam kekayaan, kemewahan ya, yang tiada bandingannya. Tetapi setelah beliau menyatakan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau rela meninggalkan semua itu. Untuk apa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ingin membuktikan kecintaannya yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tinggalkan semua itu. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Semuanya rata-rata demikian. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri mengatakan, ma min mu'minin illa wa ana awlan nas bihim fid dunya wal akhirah. Ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun, inna illa wa ana awlan nas bihi, melainkan aku adalah orang yang harus lebih diutamakan olehnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ana aulan nas bil mu'min min nafsihi. Aku adalah orang yang harus lebih diutamakan oleh seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu berebut untuk bisa ikut berjihad, berperang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela menyerahkan dirinya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kemuliaan Islam. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bukti yang berikutnya, adalah mendahulukan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada kecintaan kepada selainnya, daripada kecintaan kepada ayah, ibu, keluarga, harta benda, anak-anak, dan semuanya. Secara fitrah, dalam setiap diri kita ada kecintaan, dan itu harus kita syukuri, karena kecintaan itu juga pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mencintai ayah kita, mencintai ibu kita, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, harta benda kita. Pasti kecintaan itu ada dan tidak salah. Memang fitrah. Allah berikan kecintaan itu kepada kita di dalam diri kita. Tetapi jika kita menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kecintaan kita kepada hal-hal tadi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seorang hamba sampai menjadikan aku lebih dicintainya daripada keluarganya sendiri, daripada hartanya sendiri, daripada seluruh manusia. Kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ini soal keimanan. Tidak sebatas mencintai pribadinya saja, tapi lebih dari itu, menyangkut urusan iman. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu merupakan tuntutan iman yang paling besar, yang paling tinggi. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang tangan Umar ibn al-Khattab. Kata Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau itu adalah orang yang lebih aku cintai dari hal apapun kecuali dari diriku. Kecuali dari diriku. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan, ya Umar, hatta akuna ahabu ilaih min nafsi. Wahai Umar, seharusnya engkau katakan bahwa aku lebih dicintai olehmu melebihi hal apapun termasuk diriku. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang, sekarang akan aku katakan, anta ahabbu ilayya min kulli syai hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari hal apapun, termasuk daripada diriku sendiri." Siapa yang tidak mencintai dirinya sendiri? Semua kita cinta kepada diri kita sendiri. Buktinya kalau sakit, kita berusaha untuk berobat. Buktinya kita akan berusaha menjaga diri ini agar tidak sampai celaka. Ya. Gak sampai sengsara. Kita semua mencintai diri kita. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada diri kita melebihi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka nilai kecintaan kita kepada Nabi belumlah sempurna dan belum terbukti benarnya. Maka kita harus rela berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus rela melakukan hal apapun untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus menyerahkan apapun yang kita punya untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang berikutnya yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar adalah iltizam bi syariatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Komitmen berpegang teguh mengikuti syariat yang beliau bawa, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan beliau sebagai contoh dan panutan dalam menjalankan perintah agama. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Bukan sebatas dalam hal akhlak saja, tapi dalam segala hal yang berhubungan dengan urusan agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Karena agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah ketika Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hari di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna telah menyampaikan urusan agama ini. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bukti benarnya kecintaan kita kepada beliau adalah kita harus mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Bahkan ittiba mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada cinta tanpa ittiba. Enggak ada ittiba tanpa cinta. kita ini hanyalah sebagai pengikut, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Yang namanya pengikut selalu ada di belakang yang diikuti, tepat di belakangnya. Yang namanya sebagai pengikut tidak akan mungkin ada di depan yang diikuti. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhi sikap bermudah-mudahan dan melampaui batasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat. Inilah yang akan membuktikan benarnya kecintaan kita kepada Allah dan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus ada ittiba, mengikuti beliau. Mengikuti beliau tidak seperti mengikuti manusia pada umumnya. Mengikuti beliau berarti kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Mengikuti beliau berarti harus menjalankan agama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Tidak lebih dan tidak kurang. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam berarti tidak boleh mengadakan hal-hal yang baru, yang enggak pernah dilakukan, enggak pernah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mendahului yang kita ikuti? Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bukti benarnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ta'atuhu fi ma amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menaati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menampakkan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap yang beliau perintahkan dan menjauhi segala hal yang telah beliau larang. Dan bahkan ini termasuk salah satu dari konsekuensi dan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, amalkan, praktekan, jadikan sebagai dasar dalam menjalankan perintah agama. Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkan. Beliau tidak melarang dari sesuatu, melainkan dalam sesuatu itu ada mudharatnya, ada keburukan, ada kejelekan. Jangan sekali-kali menentang perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali menyelisihi larangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengancam siapa yang melakukan itu dengan ancaman yang keras, ancaman yang berat. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaknya takut siapa saja yang menyelisihi perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah, akan ditimpa fitnah, keburukan, kejelekan. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau akan ditimpa azab yang pedih. Maka konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus menaati beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada beliau sama seperti kecintaan kepada beliau, mutlak sifatnya. Makanya selalu diulang di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan untuk taat kepadanya, Allah ulang kata taat itu. Supaya kita semua taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana taat kepada Allah. Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul, diulang kata taat. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah tidak mengatakan athi'u Allah war Rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul. Tidak, tapi Allah ulang kata taat itu. Ini menunjukkan bahwa taat kepada beliau sifatnya mutlak, tersendiri. Taatilah Allah, taatilah Rasul, baru kemudian wa ulil amri minkum. Di sini Allah tidak mengulang lagi kata taat. Cukup dengan kata dan. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Kenapa? Karena kecintaan kepada ulil amri, kepada umara, kepada ulama, itu tidak mutlak. Kecintaan kepada umara, kecintaan kepada ulama, tidak boleh sama seperti kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tingginya kedudukan ulama itu, sekalipun masuk dalam kategori wali, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, tetaplah ada di bawah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mencintai para ulama, kita menaati para ulama, tetapi kecintaan dan ketaatan kita kepada para ulama tidak seperti kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah cukupkan dengan kata dan. Allah tidak ulangi lagi kata taatnya. Maka siapa saja yang hanya menaati Allah Azza wa Jal tapi tidak menaati Rasul, belum cukup. Tidak sempurna. Enggak akan diterima ketaatannya kepada Allah. Yang menyatakan taat kepada Allah harus disertai dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan yang lainnya, ya. Sifatnya terbatas. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, bukti kecintaan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nusratuhu, menolong, membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak hidup sezaman dengan beliau, maka pembelaan dan pertolongan kita adalah kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menolong sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendakwahkan dan menyebarluaskan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta mengamalkan sunnah beliau dan mempelajari sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempelajari, mengamalkan, menyebarluaskan, mendakwahkan, mengajak orang lain kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selalu ada di garda terdepan untuk membela sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kekokohan dan keistiqomahan kepada kita semuanya agar senantiasa bisa menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.